Mitra Bisnis. Pada Bisnis Wisdom kali ini, saya ingin mengenalkan Anda tentang konsep yang disebut Buridan's Donkey atau keledainya Buridan. Jian Xiang Buridan, tulisannya Jian Buridan, adalah abad ke-14 punya seorang filosofer yang menggambarkan kalau ada seekor keledai di mana dia lapar sekali dan haus sekali. Jadi keledai ini lapar dan haus ya. Dan di ujung sebelah kanannya ada air dalam satu tempat yang seger gitu ya. Di ujung sebelah kirinya itu ada makanan yang nikmat buat dia. Dan dia tepat berada di tengah-tengah. Dan keledai ini bingung mau ke kiri atau ke kanan. Kalau dia ke kiri dia mengambil makanan. Kalau dia ke kanan dia mengambil minuman. Padahal dia lapar dan dahaganya sama persis kualitasnya. 50-50 persis plek. Kalau dia lebih lapar dia makan dulu. Kalau dia lebih haus dia minum dulu. Tapi ini persis di tengah ya. Dan teoritis. Maka keledai ini bisa mati kelaparan dan kehausan karena tidak tahu harus mengambil yang mana. Dalam kehidupan memang ada orang yang punya penyakit seperti itu. Tapi coba Anda bayangkan. Anda sekarang bimbang, mau makan apa sih? Kita makan nasi pecel apa makan nasi campur? Ya, ada dua pekerjaan. Saya harus memilih pekerjaan mana? Pekerjaan ini gajinya enak, orang bosnya menyenangkan, ya, semuanya bagus, tapi tidak ada liburan. Yang sini, Sabtu Minggu libur, tapi bosnya nggak enak dan gajinya lebih sedikit. Dua kekasih, satunya cantik, manis, ramah, ya, tapi bodoh. Satunya pandai, cerdas, mampu bekerja, tapi wajahnya kurang. Nah, kita selalu mengalami titik tengah akan keputusan yang susah kita capai, ya. Maka dalam kasus Buridan's Donkey tadi, ya, kalau Anda surung keledai itu ke sebelah kanan, ya, maka dia akan merasa, ah, saya ternyata lebih dekat dengan air. Dia minum dulu, setelah minum dia pergi ke sisi lainnya dan makan. Kalau di Anda surung ke sisi satunya, dia makan dulu, karena dia melihat sudah lebih dekat, ya. Nah, apa yang menyurung kita ketika kita mengalami hal yang tidak dapat kita putuskan? Nah, ini yang sering orang Amerika bilang, flipping the coin. Koin aja dilempar, ditutup. Nah, kalau head kamu yang menang, kalau tail aku yang menang. Kalau ngadep atas, saya makan ayam goreng. Kalau ngadep bawah, saya makan bakwan, ya. Kalau saya lempar kancing, saya bilang, si A, si B, ya sudah, saya pacaran sama si B aja, nggak usah si A. Nah, inilah reasoning, ya, kita bagaimana mencari alasan. Itu kadang-kadang membuat kita paralyze, bingung dalam dua hal yang sama bebannya dan sama kualitasnya. Maka biasanya dibutuhkan emosi, dan ini telah dibuktikan secara klinis bahwa di atas otak kita, kalau kita hanya tinggal alasan saja, kita paralyze, tidak bisa melakukan sesuatu. Emosi kita ini yang mendorong keledai ini ke sebelah kanan, memilih si A, atau ke sebelah kiri, memilih si B. Atau kadang kita menciptakan itu dengan menggunakan flipping the coin, koin dilempar. Kalau kepalanya dapat ini, maka saya melakukan ini, dan sebaliknya. Mitra Bisnis, sebuah konsep yang menarik untuk pengertian buat Anda semua. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.